بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Dalam pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari beberapa penafsiran yang batil terhadap kalimat La ilaha illallah, yaitu penafsiran ahlu wahdatil wujud, penafsiran para ahli kalam, dan penafsiran Jahmiyah Mu'tazilah. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, Ar-rabi'u, yang keempat, تفسير الحزبيين والإخوانيين اليوم. Penafsiran al-hizbiyun dan al-ikhwaniyun pada hari ini. Al-hizbiyun yaitu orang-orang yang mengajak manusia kepada kelompok mereka, bukan kepada kebenaran, tapi kepada kelompok mereka. Ikhwaniyun, yaitu pengikut ikhwanul muslimin. Mereka mengatakan, La ilaha illallahu ay la hakimiyata illa lillahi. La ilaha illallah, yaitu maknanya, tidak ada hak untuk menghukumi kecuali hanya milik Allah semata. Wal hakimiyatu kama yusammunaha juz'un min ma'na la ilaha illallah. Dan al hakimiyah sebagaimana mereka sebut adalah bagian dari makna La ilaha illallah. Perlu dipahami ikhwani fillah hafizhani wa hafizhakumullah, bahwa al-hakimiyah mengandung dua kemungkinan makna, tauhid al-hakimiyah sebagaimana yang mereka katakan, La hakimiyata illa lillah, memiliki dua kemungkinan makna. Kemungkinan makna yang pertama adalah tidak ada yang berhak untuk menetapkan hukum bagi manusia kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Berdasarkan makna yang pertama ini, maka tauhid al-hakimiyah ini merupakan bagian dari tauhid ar-rububiyah. Merupakan bagian dari tauhid ar-rububiyah, karena tauhid rububiyah itu mengesakan perbuatan-perbuatan Allah, masuk di dalamnya menetapkan hukum. Kemungkinan makna yang kedua dari tauhid al-hakimiyah sebagaimana yang mereka istilahkan adalah bahwasanya tidak boleh berhukum kecuali dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan makna ini, maka tauhid al-hakimiyah merupakan bagian dari tauhid al-uluhiyah. Inilah yang dimaksud oleh syarih hafizahullah bagian dari makna la ilaha illallah. Karena tauhid al-uluhiyah yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah, masuk di dalamnya berhukum dengan hukum Allah azza wajalla. Maka tauhid al-hakimiyah bisa jadi dia masuk ke dalam tauhid rububiyah, bisa jadi dia merupakan bagian dari tauhid al-uluhiyah. Maka barang siapa menafsirkan la ilaha illallah dengan tauhid al-hakimiyah, la hakimiyata illa lillah, maka dia berada di antara dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia menafsirkan la ilaha illallah dengan sebagian dari tauhid rububiyah. Kemungkinan kedua, dia menafsirkan la ilaha illallah dengan sebagian dari tauhid al-uluhiyah, sebagiannya saja. Nah, yang disebutkan di sini oleh Syarih Hafizahullah adalah makna yang kedua, di mana tauhid al-hakimiyah merupakan bagian dari makna la ilaha illallah. Bagiannya saja, sebagiannya saja. Qala hafizahullahu ta'ala li'anna ma'naha syamilun li kulli anwa'il ibadati. Karena sesungguhnya makna la ilaha illallah mencakup seluruh macam ibadah. Fanaqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, wa aina baqiyatul ibadati, dan di mana ibadah-ibadah yang lainnya? Aina ruku'u was-sujudu wadh-dhabhu wan-nadhru, di mana ruku', di mana sujud, di mana penyembelihan hewan sembelihan, di mana nazar? Wa baqiyatul ibadati, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Hal al-ibadatu hiya al-hakimiyyatu faqat? Apakah ibadah hanyalah hakimiyah saja? Idza kana ma'naha 'indakum al-hakimiyyatu faqat, apabila makna ibadah menurut kalian hanyalah hakimiyah saja, yaitu berhukum dengan hukum Allah. Wa aina ma tanfihi min anwa'i syirki, dan di mana macam-macam syirik yang ditiadakan oleh la ilaha illallah. Ya subhanallahi, duhai maha suci Allah. Yambagi tanabbuhu li hadhihi al-umuri, sepantasnya memberikan perhatian terhadap perkara-perkara ini. Lianna hadhihi kalimatun 'azimatun, karena sesungguhnya la ilaha illallah ini adalah sebuah kalimat yang agung. Hiyal munjiyatu minan nari liman haqqaqaha. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang menyelamatkan dari neraka bagi orang yang merealisasikannya. Wa kullu ad-dini yanbani 'alayha min awwalihi ila akhirihi. Dan seluruh bagian agama ini dibangun di atas la ilaha illallah dari awal sampai akhirnya. Wa da'watur rusuli wal kutubi al munazzalati kulluha mabniyatun ala hadhihi al kalimati. Dan dakwah para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan seluruhnya dibangun di atas kalimat la ilaha illallah ini. Al-khamisu, penafsiran yang kelima, tafsiru ahli sunnati wal jama'ati. Penafsiran ahli sunnah wal jama'ah. Anna la ilaha illallahu ma'naha la ma'buda bihaqqin illallahu. Bahwasanya la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah semata. Lianna al-ma'budati kathiratun, karena sesungguhnya sembahan-sembahan itu banyak. Walakinil ma'budu bihaqqin huwa Allahu wahdahu, akan tetapi sesembahan yang hak hanyalah Allah semata. Wama siwahu fa'ibadatuhu batilatun, dan segala sesuatu yang selain Allah peribadahan kepadanya batil. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Yang demikian itu bahwasanya Allah dialah yang hak, dan bahwasanya segala sesuatu yang mereka ibadahi selain Allah adalah batil, dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan, فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية. Ketahuilah bahwasanya uluhiyah inilah yang disebut oleh orang-orang awam di zaman kita, yaitu zaman musannif rahimahullah, dengan sir, rahasia, dan al-walayah, kewalian. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, ay ya'taqidunaha fil awliya'i, yaitu mereka orang-orang awam tersebut meyakininya terhadap para wali. Wa yaquluna inna hadzal waliya fihi sirrun wa fihi walayatun. Dan mereka mengatakan bahwasanya wali ini padanya terdapat rahasia, padanya terdapat kewalian. Fa yataqarrabuna ilaihi bidzabhi wan nadhri. Maka mereka pun mendekatkan diri kepada wali tersebut dengan menyembelih hewan sembelihan dan nazar, wa du'ai wal istighatsati, demikian pula doa dan istighatsah. Li'annahu fihi sirrun wa fihi walayatun, karena sesungguhnya padanya terdapat rahasia dan padanya terdapat kewalian. قال المصنف رحمه الله تعالى في والإله معناه الولي الذي فيه السر وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ. Dan al-ilah menurut orang-orang awam di zaman musannif rahimahullah maknanya adalah wali yang padanya terdapat sir, rahasia, dan dialah, yaitu wali tersebut, yaitu al-ilah, yang mereka sebut dengan al-faqir dan al-syeikh. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, as-sufiyyatu yusammuna al-'abida asy-syeikha, يعني شيخ الطريقة الذي يأخذون عنهم دينهم. Orang-orang sufi menyebut seorang ahli ibadah dengan syekh, yaitu syekh tarekat, yang mereka mengambil agama mereka darinya. والذي يأخذ عن شيخ الطريقة يسمونه المريد. Sementara orang yang mengambil dari syekh tarekat, mereka sebut dengan al-murid. Al-murid yang menginginkan untuk menempuh jalan yang ditempuh oleh syekh tersebut. Dan wallahu ta'ala alam, nampaknya kata ini diserap dalam bahasa Indonesia menjadi murid. Murid ini berarti dari kata al-muridu. Arada yuridu muridun. Diserap dalam bahasa Indonesia menjadi murid. Ada guru, ada murid. Wallahu ta'ala a'lam. Wa yakunu ma'a syekhihi kalmayyiti baina yadayil ghasili. Dan al-murid tersebut terhadap syekhnya seperti orang yang sudah mati di hadapan orang yang memandikannya. Laisa lahu an ya'tarida bi syai'in. Tidak boleh baginya untuk menentangnya sedikit pun. Qala al-musannif rahimahullah. Baik, kita cukupkan sampai di sini dan intinya ikhwani fillah, di sana ada orang-orang yang menggunakan istilah-istilah untuk mengaburkan kebatilan, mengkaburkan, menyamarkan kebatilan yang ada pada mereka. Maka kita harus jeli dan teliti dengan melihat hakikat dari istilah tersebut. Karena terkadang sebagian orang menyebut orang yang mereka sembah, mereka ibadahi dengan wali. Dan istilah-istilah yang lain yang akan disebutkan oleh musannif rahimahullah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafadzalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.